بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita pada kesempatan ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Dan pelajaran kita masih Kitabul Adzan bab yang ke-127. Dalam cetakan ini halaman 545. Dan pembahasan kita sampai pada rukun sujud. Ya. 126 itu proses menuju sujud. Bagaimana dia ya dari berdiri menuju sujud itu pada bab yang sebelumnya 126, babu yahwi bitakbiri hina yasjudu. Turun untuk sujud dengan bertakbir, dan ada pembahasan tentang apa yang didahulukan menyentuh lantai, apakah kedua lutut atau kedua telapak tangan, dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini. Sekarang bab yang ke-127 Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala mengatakan babu fadlis sujud. Sudah sampai sujud, sekarang kita harus tahu keutamaan sujud. Ya, jadi keutamaan sujud. Dan ketika saya teliti tentang sujud ini ada 10 bab ke depan. Ada dari mulai 127 sekarang sampai nanti bab yang ke-137. Ini nanti pembahasan tentang sujud semuanya. Ya, tata cara sujud, dengan organ apa saja kita sujud, akan ada bab-bab yang merincikan kepada kita sifat sujud Nabi kita Muhammad SAW. Yang sekarang 127 itu tentang keutamaan sujud. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini, walaupun dalam cetakan yang seperti saya ini, cetakan seperti yang ada pada saya ini terjadi kesalahan yang fatal ketika bunyi hadisnya, matan hadisnya itu tidak lengkap, dan bahkan yang tersisa dari yang disebutkan itu dua kali lipatnya. Ya. Di hadis yang ada dalam kitab saya ini hanya sampai pada perkataan Nabi yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Akhirnya ujungnya yang saya ini, yang seperti saya ini, itu hanya bunyi hadis 806 itu yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Tersisa ya dua kali lipat lagi hadisnya. Ini hadis yang cukup panjang, dan ada satu hal yang saya mengherankan saja dari perbuatan Al-Imam Al-Bukhari, karena yang diketahui oleh para ulama bahwa beliau mementingkan pendalilan terhadap bunyi bab. Ya, ini karakternya Imam Bukhari. Ketika dia membawakan hadis, dia akan membawakan bunyi hadis yang menjadi dalil untuk bunyi bab di atas. Karena fikihnya Imam Bukhari pada kesimpulan bunyi bab di atas. Disitulah karakter Imam Bukhari yang disimpulkan oleh para ulama yang menggali Sahih Bukhari, meneliti Sahih Bukhari. Maka muncul ungkapan mereka, fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fikih Imam Bukhari itu nampak jelas pada bunyi-bunyi bab yang ia buat. Karena bunyi bab itu adalah kesimpulan dari dalil, tarjih dari dalil. Ya. Dan beliau membawakan karakternya ini, beliau terkadang memotong-motong hadis, meringkas-ringkas hadis. Makanya banyak hadis berulang dalam Sahih Bukhari. Ya, banyak hadis yang berulang-ulang dalam Sahih Bukhari, karena dia hanya membawakan apa yang merupakan dalil. Lain halnya dengan yang sekarang, ya, dengan yang sekarang ini, beliau hanya mengambil dalil dari beberapa poin dalam hadisnya, tetapi dia nukilkan hadis itu dari awal sampai akhir. Dinukilkan hadis olehnya dari awal hadis sampai akhir hadis, yang merupakan hadis Abu Hurairah. Makanya yang saya katakan tadi, yang tersisa yang tidak disebutkan dalam kitab ini, yang sekarang ini, itu dua kali lipat lebih panjang lagi. Yang ada cuma sepertiganya. Yang tidak disebutkan, yang tidak dibawakan nas hadis bahasa Arabnya, sementara terjemahannya ada. Terjemahannya ada. Ya. Mulai dari halaman 548 yang ada perkataan Zahrai di bawahnya, Zahranai, itu 549, ya, terjemahannya sebutkan, walaupun tidak semuanya, karena setelahnya dia akan mensyarahkan kata demi katanya lagi, tetapi secara terjemahannya ada, dan bunyi hadisnya yang tidak disebutkan dalam bahasa Arabnya, teks Arabnya yang tidak disebutkan. Akan kita baca seluruhnya nanti. Sebagian besarnya saya tulis ya dalam kitab saya ini, sambungannya. Kemudian karena tempat sudah tidak ada, saya sebutkan lengkapnya hadis ini ada pada HP. Ya. Ini lengkapnya hadis ini ada dalam HP, karena memang saya mengambilnya dari cetakan Sahih Bukhari yang ada di HP saya. Ya. Pembahasan kita adalah tentang apa? Keutamaan sujud. Baik, kita baca hadisnya. Hadis nomor 806. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu'l Yaman. Sebelum saya lupa, tentang perbuatan Imam Bukhari yang sekarang ini, dia berdalil tentang keutamaan. Dia membawakan tentang keutamaan sujud hadis dari awal sampai akhir yang sangat panjang, padahal dia hanya mengambil dalilnya hanya sebagian kecil dari dalam hadis tersebut, potongannya. Ini berbeda dengan Imam Muslim. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim karena memang bab itu bukan perbuatan Imam Bukhari, Imam Muslim. Bunyi-bunyi bab dalam Sahih Muslim itu bukan buatan Imam Muslim, tetapi buatan Imam Nawawi yang mensyarahkannya, yang ada sekarang ini. Sementara Imam Muslim hanya bunyi kitabnya saja, Kitabus Shalah, kitab salat, kemudian dibawakan hadis yang sekian, ada ratusan hadis di bawahnya, tanpa ada memisah-misahkan dengan bab-bab kecil. Tidak ada sub-babnya. Ya. Siapa yang membuat bab-bab dalam Sahih Muslim itu? Imam Nawawi yang mensyarahkan, yang sekarang ada dalam cetakan Sahih Muslim, itu Imam Nawawi. Makanya terkadang hadis yang sama, sebuah hadis itu dibawakan oleh Imam Muslim seluruhnya. Contoh, hadis tentang beriman kepada takdir. Ya, dalam Sahih Muslim itu Kitabul Iman. Hadis tentang beriman kepada takdir, tetapi bunyi hadisnya semuanya. Hadis Jibril. Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis Al-Arba'in Nawawiyah 40-an hadis, nomor 2. Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyabi shadidu sawadi ash-sha'ri la yura alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun fajalasa ila Rasulillah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Cuma kemudian terus tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Hadisnya sangat panjang. Padahal yang diinginkan oleh Imam Muslim saat itu adalah hadis tentang iman, ya, tentang pertanyaan tentang iman. Sisanya tidak ada hubungannya dengan bab, karena tentang keimanan kepada takdir. Tetapi Imam Muslim bila berbuat demikian tidaklah aneh, karena memang dia tidak berprinsip dan karakternya tidak itu. Dia menyebutkan semua, bahkan kita sebagaimana yang kita pelajari bahwa terkadang memang kalau hadis itu berulang dia mengatakan seperti yang sebelumnya, senada dengan sebelumnya. Kalau dia membawakan sanad yang lain, tapi sebelumnya itu dia lengkap menukilkannya. Adapun Imam Bukhari itu yang tadi kita sebutkan, dia fokusnya kepada kesimpulan yang ada dalam bunyi bab. Makanya terkadang dia ambil sebagian bunyi hadis dibawakan dengan sanad, kemudian dia mengatakan ambilnya sebagian dari bunyi hadis. Yang ini sekarang ini yang aneh, itu yang membuat saya heran, tidak seperti yang dilakukannya. Karena kalau mungkin hadisnya sebanyak yang tertulis tidaklah aneh, karena hadisnya tidak banyak. Tapi kalau yang terhapus, yang tidak disebutkan, yang 2/3 baru kita merasa ini perbuatan Bukhari aneh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kita ulang dari awal lagi. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab wa Atha' ibn Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahuma. Jadi di sini muridnya Abu Hurairah 2 orang. Yang pertama Sa'id ibn Musayyab, ya. Kemudian Atha' ibn Yazid al-Laitsi. Kedua-duanya dari generasi tabi'in. Bahkan Sa'id ibn Musayyab ini salah satu yang diperselisihkan oleh para ulama dari orang-orang yang terkemuka, yang paling utama, yang paling alim, yang paling saleh dari generasi tabi'in. Beliau ini Sa'id ibn Musayyab, Uwais bin Amir al-Qarani dan Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Ya, salah satu dari yang mereka letakkan pada awal-awal dari generasi tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala. Abu Hurairah mengatakan annannasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ini awal dari cerita hadisnya, bahwa banyak orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah nara Rabbana yaumal qiyamah? Kita melihat Rabb kita pada hari kiamat. Ini pertanyaannya, apakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? Ya, qal, Nabi menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatal badri? Hal tumaruna fil qamari lailatal badri, apakah samar-samar bagi kalian bulan pada malam purnama? Ya. Laisa dunahu sahab, yang tidak terhalangi oleh awan. Itu pertanyaan Nabi sebelum menjawab pertanyaan mereka. Jadi ditanyakan Nabi SAW, melontarkan pertanyaan sebagai muqaddimah. Dan ini sebagai bantahan orang yang menyatakan bahwa melihat di situ bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan mata hati. Mentakwil hadis ini. Ya. Mentakwil hadis ini bahwa yang melihat itu adalah mata hati, bukan mata kepala, bukan mata yang ada yang kita ketahui. Ini ditakwil oleh mereka. Karena Nabi mengatakan, apakah samar-samar bagi kalian melihat bulan di malam purnama? Melihat bulan dengan mata hati, dengan mata mata yang ada dengan mata yang sebenarnya. Jadi Nabi SAW berikan muqaddimah, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahab? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala fa hal tumaruna fis syamsi laysa dunaha sahabun? Apakah samar-samar bagi kalian matahari di siang hari yang tidak dihalangi oleh awan hitam? Ya, kalau bisa dilihat maka tidak akan samar-samar bagi kita matahari yang begitu terang, kemudian tidak ada yang menghalang dari awan. Qalu la, mereka menjawab tidak. Qal, ini baru Nabi tegaskan, fa innakum tarawnahu kadzalik, maka sesungguhnya kalian melihatnya. Nya di sini siapa? Sesuai dengan pertanyaan yang pertama. Itu jawabannya. Fa innakum tarawnahu, maka sesungguhnya kalian melihatnya. Kadzalik, seperti itu pula. Seperti itu pula, tasbih di sini maksudnya cara melihatnya. Sebagaimana melihat bulan di malam purnama tidak dihalangi oleh awan, terang, tidak samar-samar. Kemudian begitu juga matahari tanpa ada awan yang mengelindunginya, jelas. Seperti itu pula lah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Lalu Nabi ceritakan. Nabi SAW ceritakan dan sampai di situ saja hadisnya. Padahal masih panjang setelahnya hadis tersebut. Dalam cetakan yang lain bagaimana? Gimana cetakan? Lengkap. Saya lihat ujungnya, kalau memang ujungnya sama berarti lengkap. Saya pun tidak lengkap menukilkannya. Sebentar. Kopiannya tidak lengkap. Yaqulu dzalika laka wa asyratu amsalihi. Ya, berarti lengkap. Cetakan yang lain, Rabi. Ujungnya dzalika laka wa asyratu amsalihi. Berarti ini yang kurang ya. Cuma cetakan ini yang kurang. Ada cetakan yang lain lagi? Cetakan selain dari yang kita pegang. Ada bawa kitab Sahih Bukhari asli. Ya, yang kertasnya masih kuning, ya, kitab kuning. Saya punya itu, ya. Masih di pondok kami sudah punya Sahih Bukhari, Bang Yendra rahimahullahu taala yang sering ke Jakarta, kita kumpulkan uang jajan. Saya ketahui bahwa saya ingat waktu itu uang jajannya 5.000 per bulan. Ya, kita kumpulkan beberapa bulan dan kita berikan kepada beliau untuk membeli kitab Sahih Bukhari. Ya, tahun 89 atau 90-an ketika itu saya sudah punya Sahih Bukhari yang lama di Darul Fikri, dibeli oleh beliau. Ya. Intinya hadis yang ada dalam kitab ini sangat banyak kekurangannya dan saya akan lanjutkan membacanya. Fayaqul, ya, nanti akan kita baca terjemahannya. Fayaqul man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Faminhum man yattabi'u asy-syamsa ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطوا الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوزها فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله تختف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود ini salah satu dalilnya tentang sujud ya ويعرفونهم بآثار السجود ini satu dalil tentang keutamaan sujud وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ini juga keutamaan sujud وحرم الله على النار sebelumnya karena intinya para malaikat diperintahkan oleh Allah mengeluarkan orang-orang dari neraka ayukhriju man kana ya'budullah mengeluarkan orang-orang yang pernah mengibadati Allah di dunia lalu dikeluarkan dan para malaikat mengenal siapa yang akan dikeluarkan tadi dari tanda-tanda sujud ya tanda-tanda sujud kemudian Nabi mengatakan wa harramallahu 'alan nar dan Allah mengharamkan atas neraka an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan bekas-bekas sujud atau tempat-tempat sujud. Ya. Fa yakhrujuna minan nar fa kull ibni adam ya'kuluhu an-nar illa athara sujud. Ini masih berkenaan dengan keutamaan sujud ya. Kemudian fayakhrujuna minan nar qadim tuhishu fayusabba alaihim ma'al hayah fayambutuna kama tambutul hayyatu fi hamilis sayli thumma yafrughullah minal qada'i bainal ibad wayabqa rajulun min bainal jannati wan nar ini manusia yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga Dan Imam Muslim membawakan hadis ini lebih panjang lagi dari yang sekarang dalam kitab sahihnya di Kitabul Iman Babus Syafa'at. Ya. Lebih panjang dari ini. Dan lebih detail dari ini. Ya. وَيَبْقَ رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُونَ الْجَنَّةِ فَمُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولْ يَا رَبْ إِسْرِفْ وَجْهِي أَنِ النَّارِ قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل أسيت إن فعل ذلك إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك selesai tulisan saya kemudian pindah ke HP فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من أهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق أنت ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أسقى خلقك فيقول فما أسيت إن أعطيت ذلك أن ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله ويحق يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أسقى خلقك. فيضحك الله عز وجل من، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل، يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثلهما. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثلهما. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. Yang paling terakhir tadi masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipat dari semua yang dihayalkannya untuk didapatkan. Dia menghayalkan seperti dalam riwayat sebagian dari Muslim, seperti seorang penguasa terbesar di dunia, ya, memiliki segala yang dia inginkan. Kemudian sebenarnya dia tidak terlalu banyak berkhayal, ya, tidak terlalu menginginkan yang lebih-lebih, tetapi Allah yang menuntunnya untuk meminta lebih. Setelah diberikan oleh Allah itu apa yang dia dituntun oleh Allah untuk dia meminta, seperti seorang raja di dunia, Allah mengatakan engkau akan mendapatkan 2 kali lipatnya dalam riwayat Abu Hurairah sekarang ini. Tetapi dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri yang meriwayatkan hadis yang sama, dan itu mungkin yang ada dalam Sahih Muslim, Allah mengatakan kepadanya engkau mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang kamu dapatkan tersebut. Bayangkan, ini yang paling rendah derajatnya di surga. Ya, orang yang paling miskin di surga ini tadi. 10 kali lipat kekuasaan, kekayaan seorang raja di dunia. Ya. Dan kita baca terjemahannya. Tadi setelah Nabi menjawab ya, bahwa kalian akan melihat dia, Allah, seperti itu pula. Ya, seperti itu pula. Inilah jawaban dari pertanyaan apakah kita melihat Allah pada hari kiamat. Jawaban Nabi, iya. Dan sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama tidak terhalang oleh sepotong awan pun, begitu juga matahari di siang hari tidak dihalangi oleh awan, jelas, terang, nyata, dan kalian tidak berebut, karena di dalam sebagian riwayatnya la tudammuna, kalian tidak berebutan melihatnya. Seperti perlihatan itu pula lah kalian nanti akan melihat Rabb kalian. Dan banyak hadis. Makanya salah satu dari hadis mutawatir yang juga diisyaratkan oleh pensyarah kitab ini di sini menukilkan sebuah bait syair, ya, beberapa bait syair yang artinya di antara hadis yang mutawatir adalah barang siapa yang berdusta, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Ini hadis mutawatir. Barang siapa yang mendirikan rumah untuk Allah lalu mengharapkan pahala, man bana lillahi masjidan. Ini hadis mutawatir. Banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian tentang melihat Allah, ini hadis juga mutawatir. Kemudian hadis syafaat juga mutawatir. Hadis telaga Nabi juga hadis mutawatir. Dan hadis mengusap kedua khuf ketika berwudu, ini juga hadis mutawatir. Itu sebagian hadis-hadis mutawatir. Dan salah satunya adalah hadis melihat wajah Allah di hari kiamat. Ini adalah hadis yang digolongkan oleh para ulama hadis kepada golongan hadis mutawatir. Apa hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Kesimpulan para ulama yang berbeda pendapat tentang jumlahnya adalah minimalnya 10 orang. Ya, minimalnya 10 orang. Pada setiap tingkatan sanad, sahabatnya 10 minimal, di bawahnya 10 lagi, di bawahnya 10 lagi dari setiap tabaqatus sanad. Ya. 10 orang perawi. Ayarwiya adadun kathirun minar ruwan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dan minimalnya 10, kemudian dan yang banyak ini bukan pada tingkatan satu tingkatan saja, tetapi pada setiap tingkatnya sampai kepada pengumpul hadis ini. Kemudian wa an yakuna mustanada, mustanadu riwayatihimul his. Jadi sebagai dasar periwayatannya adalah his, yaitu indra. Jadi yang jumlahnya tadi yang pertama, tuhilu tawatu'ahum al-alal kadhib. Jumlah tadi memustahilkan mereka bersepakat untuk mengada-adakan hadis, mendustakan, membuat hadis-hadis palsu. Jumlah yang banyak tadi. Inilah kriteria hadis mutawatir, dan hadis mutawatir itu kevalidannya qat'i. Ya, dia tingkatan hadis yang paling sahih. Tingkatan hadis yang paling sahih, mutawatir. Ya. Nah, ini hadis yang melihat Allah ini termasuk salah satu dari contoh hadis mutawatir. Dan hadis itu dari jumlah, dari tingkat jumlah perawi yang meriwayatkannya itu terbagi dua. Ini mungkin tentang ilmu hadis. Yang pertama tadi yang mutawatir. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad. Inilah pembagian hadis dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkannya. Kalau banyak dan itu berlaku terjadi pada setiap tingkatan sanad, yaitu setiap tingkatan perawinya, ya, generasinya, semuanya setiap tingkatnya banyak, maka hadis yang mutawatir. Dan hadis mutawatir sedikit sekali, ya, sangat sedikit. Bahkan kalau kita kumpulkan jari-jari kita mungkin bisa umpamanya dihitung dengan jari. Umpamanya dihitung jari. Umumnya hadis Nabi ahad. Umumnya hadis ahad. Hampir semua yang ada dalam Sahih Bukhari ini hadis ahad. Makanya ketika ada orang yang mengatakan kita dalam masalah akidah tidak dibenarkan untuk mengambil hadis ahad, ini adalah senjata orang untuk mematahkan atau menghilangkan akidah. Senjatanya untuk menghilangkan akidah umat dengan dalil ini, bahwa hadis ahad tidak sah untuk dijadikan landasan dalam berakidah. Ya. Al-Quran saja, dan yang kedua hadis mutawatir. Dan coba dilihat hadis mutawatir tentang masalah akidah sangat sedikit. Mungkin hanya 1-2 hadis saja. Ya. Berarti akidah tidak ada. Apalagi yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Ya, ini di antara alasan orang menolak hadis tentang sifat Allah. Allah istiwa di atas arasy, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Salah satu alasannya adalah hadisnya ahad dan tidak bisa diterima. Ya. Jadi pembagian hadis terbagi dua, mutawatir itu definisinya tadi, sementara ahad adalah hadis yang diriwayatkan dengan jumlah yang kurang dari yang tadi. Ya. Nanti ada pembagiannya, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya. Ya. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Dilihat dari jumlah perawinya. Dari 9 sampai 3 itu masyhur. Nah, 3 2 aziz. Nah, kalau yang satu orang saja itu yang gharib. Dan ini banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentang hadza haditsun hasanun gharib. Hadisnya hasan tetapi gharib. Ya, la ya'ti illa min hadha tariq atau min hadha al-wajh. Ungkapan-ungkapan Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi ahad itu di bawahnya ada cabang-cabang lagi yang intinya tidak sampai ke tingkat mutawatir tadi. Baik. Jadi salah satu contoh hadis mutawatir adalah hadis melihat wajah Allah di hari kiamat. Fayaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, sampai di sini tadi ya. manusia dihimpun pada hari kiamat. Fayaqul, lalu ada yang berkata, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Ini semua manusia nanti dihimpun kemudian disuruh untuk mengiringi siapa yang disembahnya di dunia. Mengikuti apa yang disembah di dunia. Ya. Man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Faminhum man yattabi'u syamsa. Maka ada di antara mereka yang mengiringi matahari. Wa minhum man yattabi'ul qamar. Di antara mereka nanti kata Nabi ada yang mengikuti bulan. Karena ada yang menyembah bulan. Sebagaimana ada yang menyembah matahari. Makanya nanti sebagian riwayat menyatakan bahwa matahari dan bulan itu nanti dibawa, dicampakkan ke neraka. Dibawa bersama penyembah-penyembahnya di neraka. Untuk menghinakan mereka. Ya. Wa minhum man yattabi' at-tawaghit. Di antara mereka ada yang mengikuti tagut-tagut. Maksudnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada pohon, ada batu. Ya. Nanti akan dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya. Ya, dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya untuk menghinakan mereka. Ini yang kalian sembah, minta pertolongan dari mereka. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innakum, dalam surat Al-Anbiya ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Al-Anbiya ayat 98 sampai 102. Ini menunjukkan tentang hadis ini sekarang. Ya. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ya. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya, yaitu neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih dan menjerit di dalamnya, yaitu neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar. Ini ayatnya dan itu tadi hadis Nabi. Semuanya akan mengikuti apa-apa yang disembah. Ya, selain Allah ya. Selain dari Allah. Nanti tentang Allah akan ada penjelasan rincinya. Sementara yang menyembah selain Allah nanti akan digabungkan bersama, dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya. Wa minhum man yattabi'ut tawaghit, dan tawud. Tawaghit jamak dari tawud. Tawaghit jam'u tawud. Tawutun tawutani tawaghitu. Para ulama mendefinisikan karena tagha yatgha tughyanan, artinya melampaui batas asal maknanya. Sementara maksud dari tawud, wa man yu'min bil wa man yakfur bit taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam infisam laha. At-tawud kata para ulama adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Kullu ma ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah tawud dan dia ridha disembah, dan dia ridha disembah. Ibnu Qayyim sebagaimana nukilkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfus Subuhat, di ujung pembahasan Kashfus Subuhat itu dia usulus thalatha menjelaskan tentang makna taghut. Di samping makna yang pertama tadi adalah kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah, termasuk yang tadi matahari, bulan, dan secara umum adalah tagut. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha. Kata beliau, tagut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Kullu ma tajawaza bihi al abdu rabbahu. Setiap hal yang seorang hamba melampaui batasan, batasannya min matbu'in au ma'budin au muta', min matbu'in au ma'budin au muta', melampaui batas dalam mengikuti, sehingga seluruh yang diikuti dari seluruh yang datang dari yang diikuti tadi semua diikuti tanpa ada memilah-milah, tanpa ada meletakkan di neraca syariat. Pokoknya dia, saya akan ikuti kemana dia pergi, walau kemanapun juga, di luar Al-Quran, di luar wahyu. Ini termasuk istilah taghut, ya. Atau disembah, karena yang disembah hanya Allah. Ketika berpindah melampaui itu kepada yang lain, maka yang disembah selain Allah, yang dilampaui batas dari batasan Allah itu namanya juga taghut. Kemudian muta', yang ditaati. Ketika ketaatan pada seseorang hamba melampaui batasan yang diletakkan oleh Allah, apapun yang disuruh, apapun yang diperintah, ditaati walau menentang ketaatan kepada Allah. Ini juga dalam istilah mereka, dalam istilah dari definisi yang kedua ini juga termasuk istilah taghut. Ya. Tetapi secara umum itu yang pertama tadi, setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha. Hanya jadi dikumpulkan nanti bersama-sama dengan yang disembah tadi. Kemudian wa tabqa hadhil ummah. Ini pengecualiannya. Dan tersisalah umat ini. Fiha munafiquha. Bergabung bersama mereka orang-orang munafiknya. Jadi munafik dengan yang beriman dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan bersama? Karena dahulu di dunia mereka bersama. Salat bersama, beribadah yang lain juga bersama. Ya. Menampilkan apa? Ritual-ritual bersama itu nampak dari mereka di dunia, maka digabungkan pula. Tetapi nanti karena mereka di dunia apa melakukan makar, ya, seakan-akan melecehkan orang-orang yang beriman dengan mereka mempertontonkan keimanan, keislaman, nanti di akhirat mereka juga dihinakan. Ya, cara proses untuk memisahkan mereka dengan orang yang beriman sebenarnya itu dengan cara yang sangat menghinakan mereka. Salah satunya nanti ketika ada karena di akhirat itu kadangkala gelap, kadangkala terang. Ya. Jadi ketika gelap, mereka orang-orang munafikun tidak memiliki cahaya. Seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Hadid. Ya. Bahwa mereka meminta kepada orang yang beriman untuk menunggu. Ya. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami agar kami bisa mendapatkan cahaya kalian. Jadi ketika mereka tidak punya cahaya dan orang beriman tidak mau menunggu, akhirnya mereka terpisah sendiri. Kemana arah tidak tahu. Melangkah. Karena tidak ada arah-arah jalan nanti di akhirat di padang mahsyar. Sehingga mereka terpisah, dan walaupun mungkin terpisahnya tidak jauh, tapi mereka dihalangi oleh barzah, yang benteng yang batinuha fihi rahmah wa zahiruha min qibalihil adzab. Ya. Nampaknya kedekatan mereka itu ada rahmat, ternyata terpisah, yang satu rahmat, yang satu adzab. Kemudian di antaranya juga apa yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Qalam, surat Nun. Ketika disuruh sujud, mereka tidak bisa sujud. Ya. Mereka tidak bisa sujud. Punggung mereka itu tidak bisa dibengkokkan. Ini juga pemisahan yang sangat menghinakan mereka. Mereka maunya sujud tapi tidak bisa. Ini yang pertama, mereka digabungkan tetapi nanti akan terpisah sendiri dengan proses-proses penghisaban. Fayatihimullahu fayaqul. Lalu mereka orang-orang yang beriman tadi bersama orang munafikin didatangi oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, sayalah Tuhan kalian, Rabb kalian. Fayaqulun hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ya. Kata mereka, kami akan tetap di sini sampai Rabb kami benar-benar datang. Ya. Fa idza jaa rabbuna arafna. Kalau benar Tuhan kami yang datang, kami akan mengenalinya. Dan ini dibantah atau ditentang oleh orang-orang yang dikotori pemikiran mereka oleh filsafat, ya, ilmu filsafat, sehingga memperbincangkan tentang ketuhanan dengan akal. Sehingga mereka mengatakan, kalau begitu berarti mereka sudah melihat Allah di dunia. Karena di sini mengatakan, sungguhnya akan datang, apabila datang Tuhan kami, Rabb kami, maka kami akan mengenalinya. Jadi mereka mengatakan, konsekuensinya berarti mereka di dunia sudah melihatnya. Karena mereka sudah mengenali Tuhan mereka. Dan ini tidak mungkin. Akhirnya mereka menolak hadis ini. Ya. Padahal pengenalan yang ada pada orang yang beriman kepada Rabbnya bukan karena melihat, tapi seakan-akan melihat karena sifat Allah itu sudah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Jalla fi'ula. Nabi juga memperjelaskan. Jadi ciri-ciri yang telah mereka ketahui tentang Allah itu yang mereka akan melihatnya dan mengenalinya nanti. Maka, ya, fayatihimullahu fayakum. Maka Allah datang, ya, dengan sifat yang mereka ketahui. Lalu dia Allah mengatakan, ana rabbukum, sayalah Tuhan kalian. Fayaqulun, anta rabbuna. Engkaulah Tuhan kami. Karena Allah pada beri sebelumnya, ya, tidak mempertontonkan apa yang telah mereka kenal. Ya. Fayadu'uhum, maka orang-orang yang beriman itu dipanggil. Fayudrabus siratu baina zahranai jahannam. Lalu dipanggil. Jadi kesimpulannya, ya, di sini juga dalam kitab ini Syekh Al-Utsaimin, kalau benar memang ini syarah dari beliau, mengatakan bahwa yang saya yakini bahwa yang melewati sirat itu hanya orang-orang yang akan masuk surga, walaupun nanti dia akan terjatuh ke neraka. Orang-orang yang akan masuk surga. Sementara orang-orang yang akan masuk ke neraka dan neraka tempat tinggalnya itu tidak akan lewat di sirat. Ya, seperti yang sekarang ini. Redaksi hadis ini mengarah ke sana. Karena Allah Nabi mengatakan nanti akan ada yang mengikuti matahari, mengikuti bulan, mengikuti semua sesembahan selain Allah, nanti mereka akan dibawa langsung ke neraka. Tidak melalui sirat. Sementara orang yang beriman bersama orang-orang munafikin, karena di dunia tampilannya iman, nanti digabungkan, akhirnya dipisah, dan nanti dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sirat, jembatan di atas punggung neraka. Baina dhahrani jahannam, neraka jahannam. Kata Nabi, fa akuna awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Maka sayalah rasul yang pertama membawa umatnya melewati sirat. Ya, rasul yang pertama membawa umatnya bersama umatnya yang melewati sirat. Ini diantara keutamaan umat Nabi Muhammad. Mereka yang diproses terlebih dahulu, padahal di dunia mereka yang terakhir. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kita ini di dunia terakhir, dan tetapi di akhirat nanti kita yang pertama. Dan pertama yang masuk surga. Yang masuk surga. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ. Pada saat itu di hadapan jembatan tadi tidak ada yang berbicara kecuali Rasul. Kalau dia Rasul itu yang muncul suaranya. Yang lain diam, hening sehening-heningnya. Ya. Kedahsyatan saat itu yang membuat orang terdiam. Cemas, takut, khawatir. Ya. Yang terdengar suaranya hanya Rasul. Itu pun wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Ucapan Rasul ketika itu hanya ya Allah selamatkan. Mereka pun merasa khawatir dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang seperti Rasul saja begitu khawatir untuk melalui sirat, bagaimana dengan selain Rasul? Mereka mengatakan salim salim. Kemudian Nabi mengabarkan, wa fi jahannama kalalib, kalalib, dan di neraka itu ada klip-klip, pengait-pengait. Ya. Mithla atau mithlu syaukis sa'dan. Seperti duri pohon sa'dan. Saya coba browsing di internet ya tentang pohon sa'dan ini. Saya dapatkan bentuknya, durinya, ya dia berbentuk bulat, tetapi mengumpulkan duri-duri yang banyak. Di dalamnya ada duri-duri yang sangat banyak. Tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Ya. Ada kata anak saya, ini rumput babi apa? Bulu babi. Ya, rumput bulu babi. Dia bulat, kemudian kalau saya tahu ketika ada sebuah apa duri pohon ya, bunga yang berduri, kalau lengket di baju dia lengket langsung, payah ditarik. Seluruh bulatannya itu diselubungi oleh duri-duri. Ya, tahu apa namanya itu? Yang saya inginkan namanya. Ya, dia mungkin mengenai badan kita, baju kita, kalau sudah menempel dia lengket. Ya, lengket untuk membukanya, menariknya. Kalau dikibaskan begitu saja tidak bisa, harus ditarik. Bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti itu. Sayang sekali saya ketika apanya tidak tahu tempatnya di mana. Kopinya. Tidak ada. Sebentar. Kalau ingin melihat, ya, bentuknya, saya akan pertama kirimkan bentuknya ke pengurus. Nanti menyebarkannya ya. Yang saya dapatkan di internet itu, dan saya dapatkan juga di grup-grup yang berbahasa Arab, yang contohnya seperti gambar itu Pak Faisal, saya kirim ke dia. Ya. Ada yang gambaran kecilnya seperti yang saya gambarkan tadi, ketika ada semacam bunga kecil ya, kemudian dikeselubungi oleh duri-duri yang ketika mengenai atau menimpa pakaian kita dia lengket dan tidak bisa dikibas karena lengketnya kuat. Kemudian yang kalau untuk mengapakan dicabut dengan tangan. Itu pun kena tangan kita memegangnya sakit. Itulah gambaran syaukus sa'dan. Ya. Dan itu nanti yang seperti itu bentuk pengaitnya di neraka. Dan kata Nabi di sini, hal ra'aitum syaukus sa'dan? Apa kalian pernah melihat duri pohon sa'dan ini? Qalu na'am. Para sahabat mengatakan pernah. Qala fa innaha mithlu sawkis sa'dan. Sungguhnya pengait itu durinya, kaitannya seperti duri pohon sa'dan. Ghaira annahu la yu'lam qadru idhamiha illallah. La ya'lam qadra idhamiha illallah. Tidak ada yang mengenal besar ukuran pengait tersebut kecuali Allah. Karena di neraka. Dan dia nanti menusuk kulit, menusuk badan. Ya. Dia kalau sebagian durinya itu kalau sudah masuk, lengket dia. Nah itu nanti yang membawa daging. Kalau tetap orang itu lewat dan tidak masuk ke neraka, jadi daging-dagingnya terbawa oleh duri-duri tersebut. Ya. Makanya nanti Nabi mengatakan, nanti ada orang yang sampai ke seberang, daging-dagingnya sudah terpotong-potong oleh duri-duri tadi. Oleh pengait-pengait tersebut. Ya. tukhtafun nas, manusia disambar ya, pada hari kiamat. Lihat lanjutan hadisnya. Nah. Bi amalihim, manusia bahari itu di atas sirat akan disambar oleh pengait tersebut sesuai dengan amalannya. Ukuran lengketnya pengait tersebut ke badannya, ke dagingnya itu sesuai dengan amalannya. Jadi memang benda mati ini yang dia bergerak sesuai dengan perintah Allah. Bahkan ukurannya menusuk badan yang berjalan di atas sirat itu sesuai dengan kadar amalannya. Yang mengetahui amalan tadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuknya dia ke dalam tubuh orang yang dikait tersebut ukurannya sesuai dengan amalannya. Ya. Faminhum man yubaqu bi amali. Di antara mereka ada yang dijerembabkan dengan amalannya. Jadi dia disambar oleh pengait tersebut kemudian dibawa dan ditarik ke bawah. Karena amalannya tidak bisa membuat benda itu terlepas. Benda pengait tersebut tidak bisa amalannya melepaskan dia dari lengketnya di badannya. Sehingga kalau dia turun, turun bersama jasadnya. Dibawa ke dalam neraka. Wal-iyadzubillah. Jadi amalan itu tidak bisa mendorong lengketnya pengait tersebut di badannya. Dan yang terkait ini pun, yang terkait oleh pengait ini tentu orang yang amalannya juga yang berhak dikait. Dan ukuran kaitannya juga sesuai dengan amalan. Dan selamatnya sampai ke seberang atau tidak, lepasnya pengait atau tidak, itu juga amalan kita. Yang bila mana amalan tidak bisa mendorong melepaskan pengait itu, maka pengait itu turun bersama orangnya. Wal-iyadzubillah. Kemudian, وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلْ ثُمَّ يَنْجُوْ. Di antara mereka ada yang dagingnya dicabik-cabik, kemudian dia selamat sampai seberang karena amalannya itu bisa mendorong pengait tersebut dari badannya sehingga lepas dan pengait itu jatuh lagi ke dalam neraka sementara dia selamat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam riwayat lain, faminhum makhdusun najin. Faminhum makhdusun najin. Di antara mereka ada yang dagingnya tercabik-cabik tapi dia selamat. Karena kekuatan amalannya mampu untuk melepaskan kaitan tadi. Ya. Dan yang selainnya ada lagi yang tadi amalannya tidak mampu untuk melepaskan kaitan sehingga ketika pengait itu kembali ke dalam neraka bersamanya, wal-iyadzubillah. Kemudian, hatta idza aradallahu rahmata man arada min ahlin nar. Ini tentang syafaat. Yang ke surga sudah masuk ke surga, lewat di sirat. Yang ke neraka sudah masuk ke neraka, dan di situ ada dua penghuninya. Yang pertama yang menjadi tempat penghuniannya di sana, yang tidak melewati sirat tadi. Yang kedua yang terjatuh di dalam, di atas sirat. Nah, nanti, kata Nabi, sehingga sampai apabila Allah berkehendak untuk memberi rahmat kepada orang yang dikehendaki dari penghuni neraka. Jadi rahmat Allah bagi mereka tetap ada. Amarallahul malaikata an yukhriju. Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan man kana ya'budullah. Orang-orang yang dahulu mengibadati Allah. Fayukhrijunahum. Lalu malaikat mengeluarkan orang-orang tersebut. Bagaimana cara untuk mengenali orang-orang yang mengibadati Allah dahulu di dunia? Wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Mereka mengenalinya dengan tanda-tanda sujud. Ya. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud. Nabi mengabarkan dan ini kabar gembira untuk orang yang sujud di dunia bahwa Allah mengharamkan kalau seandainya mereka tetap masuk neraka karena dosa-dosa yang besar yang lain, maka Allah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas-bekas sujud. Jadi tempat-tempat atau organ-organ yang digunakan untuk sujud itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Fayukhrajuna minan nar. Maka mereka tadi dikeluarkan dari neraka. Fakullu ibnu adama ya'kuluhun nar illa athara sujud. Ini penekanan kembali bahwa setiap dari anak Adam itu akan dimakan oleh api neraka kecuali tempat atau bekas sujud. Fayakhrujuna minan nari qadim tuhisu. Mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah terbakar hangus semuanya. Bayangkan dari api. Dan lihatlah orang-orang korban-korban kebakaran. Manusia-manusia yang terbakar, lihatlah jasadnya. Dan api itu api dunia. Apalagi dengan api neraka yang tidak menyisakan semuanya. Yang tidak menyisakan apa-apa. Kecuali yang dikehendaki Allah untuk disisakan. Dan yang disisakan oleh api untuk tidak dimakan adalah tempat-tempat sujud atau organ-organ sujud. Jadi keluarlah mereka dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Fayusabbu alaihim ma'al hayah. Lalu mereka disirami ya, dengan air kehidupan. Dalam riwayat Muslim, mereka dimasukkan. Ya. Fayulqawna fi nahril hayah. Dicelupkan ke dalam air kehidupan. Ma'al hayah. Ya, ada di ujung dalam dua riwayatnya. Yang pertama di ujungnya tidak ada atta, maul haya. Tanpa ta bulat itu. Ini riwayat yang pertama atau yang sekarang yang pertama yang pakai ta, maul haya, air kehidupan. Itu air khusus yang disediakan oleh Allah nanti. Gunanya adalah untuk yang membersihkan badan-badan orang yang dia tidak mati ini. Kalau di dunia kan jasad itu sudah mati. Ya, yang terbakar dan jadi yang hangus terbakar itu kan mati di dunia. Sementara yang itu, yang dikeluarkan neraka itu bentuknya hangus terbakar tetapi masih hidup. Karena tidak ada lagi kematian. Jadi mereka dimasukkan ke dalam air kehidupan. Air yang dicipta oleh Allah untuk membersihkan kembali. Yang hangus tadi, jasad yang sudah terhangus. Kemudian riwayat yang kedua, ma'ul haya, tanpa ta, ma'ul haya. Maksudnya adalah air hujan akhirat. Jadi mereka dicurahkan air hujan, diletakkan di satu tempat, dikeluarkan, dan dicurahkan air hujan, akhirnya mereka bersih kembali. Ya. Lalu lanjutan hadisnya, fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis saili. Nanti mereka akan segar, akan tumbuh, sebagaimana tumbuhnya benih atau bijian yang dibawa oleh air banjir. Ya. Benih-benih ya, misalnya yang ditanam ya dari pohon-pohon yang dilanda oleh banjir atau bunga-bunga tanaman, nanti ketika selesai banjir di pinggir-pinggir sungai bekas banjir itu akan bertumbuh tanaman-tanaman disebabkan oleh benih-benih yang dibawa hanyut. Biji-bijian yang dibawa hanyut nanti tumbuh sendiri, apalagi yang tumbuhan yang menjalar itu cepat sekali tumbuhnya. Nah, seperti itulah Nabi mengumpamakan tumbuhnya jasad manusia setelah hangus terbakar, tidak ada yang segar lagi, hangus semuanya, nanti akan segar kembali dengan dimandikan atau disiramkan dengan air tersebut, ma'ul haya. Thumma yafrughullah minal qada'i bainal ibad. Diselesai semuanya. Yang di neraka sudah keluar. Tidak ada lagi yang beriman di neraka. Tidak ada lagi. Keluar semuanya. Ya, sudah keluar dan mereka sudah bersih. Tetapi tersisa satu orang. Maksud satu orang ini golongan. Ya, orang yang setipe dengannya banyak. Baina wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Ada seseorang antara berada di antara surga dan neraka. Dia sudah bersih karena sudah keluar dari neraka dan sudah dimandikan. Cuma dia tidak bisa untuk melakukan apapun tindakan. Dia hanya menghadap ke neraka saja. Bayangkan betapa minimnya amalannya. Keluar pun dari neraka itu Allah yang mengeluarkan. Dari syafaat. Allah yang mengeluarkan karena syafaat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosanya, menganggap bahwa penyiksaan itu sudah cukup walaupun masih banyak dosanya, Allah ampunkan sisa-sisanya dan keluar, dibersihkan. Cuma setelah bersih dia tidak bisa bergerak. Untuk membalikkan wajahnya dari menghadap neraka saja tidak bisa. Karena dosa, sedikitnya amal ibadah dan ketaatan. Karena yang akan membawa ke surga kan amalan. Nah, ini yang diceritakan oleh Nabi di sini. Wa huwa akhiru ahli an-nari dukhulanil jannah. Dia nanti yang akan menjadi penghuni neraka yang paling terakhir masuk neraka. Penghuni surga yang paling terakhir masuk surga. Muqbilun biwajhihi qibalan nar. Ketika itu dia sedang menghadap dengan wajahnya ke arah neraka. Ya. Fayaqul ya Rabbi isrif wajhi anin nar. Memohonnya kepada ya Allah, palingkan saja wajahku dari neraka. Tidak bisa dia untuk mengemalingkan badannya, karena kan gerakan-gerakan di akhirat itu kan semuanya dengan amalan di dunia. Langkah kaki kita juga amalan kita yang menggerakkan. Bahkan berjalannya tersirat tadi kan juga amalan. Jadi amalan kita motor kita di akhirat, amalan di dunia ini. Makanya orang tadi setelah selamat, yang menyelamatkan, mengeluarkan neraka itu juga Allah yang maha pengampun. Kemudian dibersihkan kembali dan bersih sebersih-bersihnya. Cuma untuk membalikkan wajahnya di neraka tidak ada. Tidak ada kekuatan. Lalu dia membutuhkan Allah dan memohon. Ya Rabbi isrif wajhi aninar. Palingkan wajah saya. Itu yang dimintanya cuma. Palingkan wajah saya di neraka. Kenapa dari neraka? Apa katanya? Qad khasyabani rihuha. Aromanya itu sudah membuat saya nak. Enaknya. Artinya tidak kuat lagi untuk menghirup aroma apa-apa yang hangus dibakar di neraka. Ya. Sudah benar-benar tidak kuat dia menghirup aroma yang busuk di neraka. Qad qasabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha. Dan telah membakar wajah saya panasnya. Dia masih menghadap dan hawa neraka itu sudah membakar. Hawa aromanya dan hawa panasnya. Padahal jauh dari neraka. Dan dia tidak bisa membalikkan wajahnya. Untuk membalikkan saja tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in fu'ila dzalika bika an tas'ala ghaira dzalik?" Akankah kalau diberikan apa yang kamu minta, kamu tidak meminta yang lain setelah itu? Itu persyaratannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya ingin menanamkan ke dalam jiwa hamba ini harapannya yang besar kepada Allah. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapannya untuk mendapatkan surga. Sebenarnya Allah akan masukkan dia ke surga, tetapi dengan skenario yang seperti tadi. Allah mengatakan, kalau nanti diberikan apa yang kamu minta, kamu tidak akan meminta yang lain? Apa kata hamba tadi? Ya. Maaf. Fayaqul la wa izzatik. Kata dia tidak, dan demi kemaha perkasaanmu. Dia bersumpah dengan Allah dan tidak akan meminta yang lain. Pokoknya palingkan saja dari neraka dan sehingga saya tidak menghirup lagi aromanya yang bau dan tidak ada lagi hawa panasnya. Orang kalau menghadap api kan wajah kita ini kan lebih lembut dari yang lain. Sehingga rasa panasnya terlalu luar biasa. Sekarang dia sudah membelakanginya. Cukup. Saya tidak akan minta yang lain. Lalu fayu'tillaha ma yasha'u min ahdin wa mithaq. Diberikan janji-janji dan sumpah-sumpah. Saya tidak akan janji Allah, saya tidak akan meminta yang lain. Palingkan saja dari saya dari api neraka. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Allah palingkan wajahnya dari neraka. Akhirnya dia bisa membelakangi neraka. Fa idza aqbala bihi 'alal jannah. Ketika dia sudah membelakangi neraka dan menghadap di depannya surga, ya, Ra'a bahjataha, dilihat bagaimana indahnya surga. Bagaimana indahnya surga. Sakata masya Allahu an yaskun. Dia terdiam. Bayangkan bagaimana rindunya. Yang pertama ketika dia merasakan hawa dengan wajahnya, aroma neraka dengan wajah, dengan hidungnya, dia merasa kalau sudah berbalik sudah melupai, ada kenyamanan. Memang iya. Tapi ketika dia berbalik, ternyata dia bukan sekedar jauh dari menghirup hawa neraka, jauh dari hawa panas neraka, ternyata dia melihat di hadapannya pemandangan yang sangat indah. Dia terdiam. Gimana ini? Kerinduannya untuk sampai ke sana luar biasa. Ya, sakata masya Allahu an yaskun. Summa qal, karena dia tidak kuasa lagi melihat bagaimana indahnya surga, dia lupa janjinya. Dia mengatakan, ya Rabbi, qaddimni inda babil jannah. Ya Allah, dekatkan saja saya di pintu surga. Ya, dekatkan saya saja ke pintu surga. Tidak perlu saya masuk. Itu pintunya saja, ya Allah. Nanti ini mungkin yang dikatakan oleh sebagian orang, ya minta di teras surga saja. Ya, minta teras surga saja. Fayaqulullahu lah. Allah berfirman kepadanya, alaysa qad a'taytal 'uhuda wal mithaqa alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta? Tidakkah tadi telah engkau telah berjanji, bersumpah tidak akan meminta selain dari yang telah engkau pinta? Fayaqulu ya rabbi la akunu asqa khalqik. Dia bagaimana tahu dia cara meminta kepada Allah, menghinakan diri. Kalau bukan karena engkau ya Allah, saya menjadi makhluk hambamu yang paling sengsara. Di dunia ini begitu kita meminta kepada Allah. Begitu kita meminta kepada Allah. Nabi Adam dan istrinya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya, Allah mengilhamkan bagaimana dia benar-benar tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan, la akunu asqa khalqik. Ya Allah, saya tidak pantas menjadi makhluk atau hambamu yang paling sengsara. Karena engkau maha penyengampun, maha pemurah, maha penyayang. Ya. Fayaqulu, fama asaita in u'tita dhalika alla tas'ala ghairahu. Allah SWT meminta perjanjiannya yang baru. Kalau nanti saya berikan yang kau minta yang kedua ini, apakah kamu akan meminta atau tidak meminta yang lain? Katanya, saya tidak meminta yang lain. Qala la wa iz fa yaqulu la wa izzatika la as'alu ghaira dhalik. Saya tidak akan meminta yang lain. Itu yang saya inginkan. Ya. Fa yu'ti rabbahu ma syaa min ahdin wa mithaq. Diberikan janji, diberikan sumpah-sumpah. Fa yuqaddimuhu ila babil jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia ke surga. Jangankan untuk melangkah mendekati surga, membalikkan wajahnya tadi tidak bisa dari neraka. Allah yang membalikkan, kemudian untuk mendekati surga dia juga tidak bisa. Allah yang membawanya mendekati surga. Fa'idha balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrati wassurur fayaskutu ma sya'allahu an yaskut. Ketika dia sudah sampai di depan pintu surga, ya, tentu pintunya dibuka kan, dari jauh saja sudah nampak, apalagi di depan pintu dibuka, dilihatnya isi surga, ya, di dalamnya hijau, semua orang gembira di dalamnya, kegembiraan, sukacita, tertawa, orang-orang di dalamnya, pelayan-pelayannya juga indah seperti yang diceritakan oleh Allah, kenikmatan surga nampak di depan matanya, ya, lupa lagi dia janjinya dan sumpahnya. Dia terdiam, lama dia diam dan akhirnya lupa, dan dia meminta kembali, ya Rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Fayaqulullah, Allah berfirman, waihak ya bena Adam, celaka engkau wahai anak Adam. Ini kata-kata waihak sebenarnya maknanya tidak seperti zahir, dia hanya teguran. Ya, teguran. Ma'agdaraka, betapa cepatnya engkau berkhianat atau melupakan sumpahmu. Jadi melanggar sumpah kan khianat. Betapa cepatnya engkau melakukan ghadar. Alaysa qad a'tayta al-uhuda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi a'tayta? Tidakkah sudah beberapa kali engkau memberikan janji dan sumpah bahwa engkau tidak meminta selain dari yang telah engkau dapatkan? Fa yaqul ya rabbi la taj'alni asqa khalqik. Ya Allah, jangan engkau jadikan hambamu ini hamba yang paling sengsara. Itu cara meminta kepada Allah. Fayadhakullahu azza wa jal. Mendengar permohonannya tadi, Allah tertawa. Nabi yang mengabarkan. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kemana harus kita bawakan kata-kata tertawa ini? Kalau tidak menetapkannya, sesuai dengan kemahasempurnaan Allah. Sesuai dengan maha kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mulianya Allah. Jangan bayangkan, jangan fikirkan tertawanya makhluk. Kalau kita bayangkan, kita fikirkan tertawanya makhluk, kita sebenarnya yang telah menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka yang menuduh ahli sunnah mujassimah, ya, yang menetapkan sifat Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mengatakan mujassimah. Mereka tuduh ahlu sunnah itu memberikan bentuk kepada Allah, memberikan badan kepada Allah. Sementara mereka sebenarnya sebelum menolak, sebelum mentakwil, telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal itu yang mereka takuti. Mereka takut untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka menolak. Ya. Akhirnya mereka tolak dan mereka takwilkan. Jadi mereka syabbaha thumma attalah. Mereka serupakan dahulu, kemudian barulah mereka menolaknya. Dengan menolaknya mentah-mentah atau menolaknya dengan mentakwil maknanya. Di sini jelas Nabi mengatakan, fayadhakullahu azza wa jal minhu. Allah tertawa dengan permintaan hambanya ini. Ya, la taj'alni asqa khalqik. Ya, ditetapkan dari hadis ini Allah tertawa. Sesuai dengan kemahasempurnaan Allah, kemahamuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak sama yang, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma ya'dzanu lahu fi dukhulil jannah. Akhir-akhirnya Allah seizinkan dia masuk surga. Masuk dia ke surga. Jadi semua proses tadi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya amalan yang membuat membalikkan badan saya, tidak ada. Apalagi untuk mendekatkan ke pintu surga. Apalagi untuk memasukkan ke surga. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kemudian akhirnya dia masuk, dimasukkan ke dalam surga. ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُلِ الْجَنَّةِ فَيَقُلْ تَمَنَّا. Berangan-anganlah. Bayangkan apapun yang enak, yang lezat, yang indah, minta. Ya. فَيَتَمَنَّا. Akhirnya hamba ini baru masuk, selamat dari surga, dari neraka. Kemudian untuk sampai ke surga itu semuanya dari Allah. Disuruh meminta lagi. Bingungnya. Dicoba untuk menghayal-menghayal. Meminta apa yang diinginkannya. Hatta idzan qata'a umniyatu. Sehingga ketika hayalan yang enak-enak itu sudah terhenti. Karena tidak sampai ke tingkat yang lebih itu dari itu lagi. Qala Allahu Azza wa Jal. Min kada wa kada. Aqbala yudhakiru rabbahu. Yudhakiruhu rabbahu. Jadi Allah yang mengingatkan. Maukah kamu ini? Maukah kamu ini? Maukah kamu ini? Disebutkan semua yang indah-indah, yang lezat-lezat, yang enak-enak. Maukah? Jadi Allah yang membantunya, menuntunnya untuk meminta lebih. Setelah semuanya habis dari semua kenikmatan, keindahan, kelezatan, kesenangan. Hatta idzan tahat bihil amani. Tidak ada lagi. Dituntun oleh Allah tadi ya, sampai selesai habis. Setelah itu Allah mengatakan, qala Allahu ta'ala lakadzalik. Semua tadi yang sehabis-habisnya tadi itu akan kamu dapatkan. Wa mithluhu ma'ahu. Dan dilipat duakan lagi. Itu riwayat siapa? Riwayat Abu Hurairah. Lalu Nabi membacakan firman Allah, qala Allahu ta'ala. Qala Allahu ini yang tadi ya, qala lakadzalika wa mithluhu ma'ahu. engkau dapatkan itu semua dan dilipat gandakan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang lain, li Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, kepada Abu Hurairah ketika mereka sedang memudzakarah hadis-hadis Nabi. Kata Abu Sa'id, inna Rasulullah SAW qala Allah laka dhalika wa asratu amthalihi. Kata Abu Sa'id, saya dapatkan dari Nabi bahwa Allah berfirman, engkau dapatkan yang tadi itu semua kemudian 10 kali lipat lagi. Itu hadis Abu Sa'id dan dia mendengarnya dari Nabi. Ya. Adapun maksudnya Abu Sa'id ingin memperbandingkan riwayatnya. Kok bisa berbeda? Saya mendengar dari Nabi 10 kali lipat. Abu Hurairah mungkin lupa, itu yang disangka oleh Abu Sa'id. Kata Abu Hurairah, lam ahfaz min Rasulillah SAW illa qawlahu laka dhalika wa mithlahuma. Saya tidak menghafal lafaz yang lain kecuali itu. Engkau dapatkan itu dan dilipat duakan. Itu pun sedikit atau banyak? Tidak dilipat duakan saja, itu sudah terlalu banyak. Dia sudah mentok, tidak ada lagi yang dimintanya, karena itu sudah dianggapnya yang paling banyak. Tetapi Allah tuntun dia untuk meminta yang lain. Selesai semuanya, itu pun sudah terlalu banyak. Itu tidak akan mungkin ada bandingannya dunia beserta isinya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Tetapi Allah katakan dilipat gandakan. Ditambah satu lipat lagi. Itu pun sudah banyak. Tetapi Nabi dalam riwayat Abu Sa'id mengatakan bahwa Allah mengatakan kepadanya, dzalika laka, semua itu untukmu, wa asratu amthalihi, dan dilipat kali 10 kali lipat lagi. Dilipat 10 kali lipat lagi yang dia dapatkan. Ini yang paling terakhir masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, banyak faedah dari hadis ini, dan insyaallah tentang poin-poin untuk mengambil faedahnya akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Ini hanya bunyi hadisnya dan terjemahannya. Insyaallah fikihnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebagai kesimpulan, yang berkenaan dengan bunyi babnya adalah tadi tentang malaikat mengeluarkan orang-orang yang pernah menyembah Allah di dunia, itu dikenal dari tanda-tanda sujud. Dan Allah mengharamkan neraka untuk membakar tanda-tanda sujud atau organ-organ yang digunakan untuk sujud. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan sujud seperti yang ditegaskan oleh Imam Bukhari di bunyi bab, babu fadlis sujud. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Yang mana hadis Bukhari? Yang di buku ini tadi awal saya katakan kurang. Yang lengkapnya dalam Sahih Bukhari itu yang tadi kita baca panjang itu. Iya. Yang cetakan kita ini yang kurang. Kalau seandainya kita pegang cetakan ini, kita tidak akan bisa mengambil hubungan antara hadis dengan bab. Ya. Tetapi yang dicetakan kita sekarang ini yang kurang dan sangat fatal kekurangannya. Ya. Makanya tadi saya dari awal sudah isyaratkan bahwa dalam Sahih Bukhari lanjutannya kurangnya 2 kali lipat lagi. 2/3 lagi. Sepertiganya ada di sini tertulis dan cetakan ini, sementara 2/3 hilang atau tidak ditulis. Terjemahannya ada sebagian. Iya, di cetakan yang lain juga banyak tadi sudah ada beberapa cetakan sama, dan dalam yang lengkapnya memang ada kata-kata yang berhubungan dengan mujibab. Wallahu a'lam. Masih ada? Sama aja. Ya, nanti kalau dilanjutkan yatihumullahu. Ini buatnya asalnya ini kan. Nanti ketika kita baca lanjut, Ia berdoma, yatihimullah. Ya. Kalau dibaca lanjut, didomahkan untuk memudahkan, tidak berpengaruh. Asalnya dia sukun, fayatihim. Ya, mimnya sukun asalnya. Nanti yang di bawah asalnya ya. Yang di atas itu yang asalnya di bawah, yang yatihim sukun. Tapi kalau dilanjutkan fayatihimullah. Hanya untuk memudahkan, harakat dhamma itu hanya untuk memudahkan. Tidak ada pertanyaan? Ya, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabtu kayaknya, minggu depan. Minggu depan. Bisa jadi itu salah satu maknanya. Kebahasa Indonesia memang sulit untuk diterjemahkan.